Assalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina wa sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd. Kaedah ke-9, al-hadharu minal ujub wal-iqtirar bin nafs. Kaidah ke-9, ini waspada dari sikap ujub dan tertipu dengan diri sendiri, ya, merasa diri sudah baik, merasa diri amalnya sudah diterima, merasa diri jauh dari dosa-dosa, merasa diri sudah kokoh manhajnya, tertipu. Gak boleh kita klaim diri kita sudah baik, kita sudah kokoh manhajnya, gak boleh. Ya, gak boleh mengklaim demikian. Ya, Ibnu Taimiyah mengatakan saya terus memperbaharui sikap saya. Ya, saya ini belum berislam dengan Islam baik. Itu kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Kita baru ngaji kemarin sore udah mengklaim, alhamdulillah manhaj saya udah kokoh, as-sabat ala sunnah, udah kokoh di atas sunnah. Nah ini tertipu, ya, tertipu dengan diri sendiri. Ya dan billah. Ya, fadal dibaca di sini. Faris, baca Faris. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala, al-hadharu minal ujubi wal-iqtirari bin-nafsi. Kama qala ta'ala, fatuzakku anfusakum huwa a'lamu bimanittaqo. Fanaha Allahu azza wa jalla an madahin nafsi bima yadullu ala zakatiha wa salahiha. Lianna at-taqwa mahalluha al-qalbu, wallahu jalla wa ala huwa a'lamu biman hasalat minhu at-taqwa. Wa lianna hadha al-madha li nafsi sababun lidukhuli al-ujubi 'alayha wa sababun lir-riya'i alladhi huwa muhbitun lil-a'mali. Wal mu'minu mahma jitahada fi fi'li salihati wajtinabu al-muharramati fa innahu la yazalu muqassiran. Wadholiman linafsihi, wa idha kana Abu Bakrin radiyallahu anhu sadiqu hadhihi al-ummati wa khairun nasi ba'dal anbiya'i, lama sa'ala nabiyya sallallahu alaihi wasallam ay yu'allimahu du'aan yada'u allaha bihi fi salatihi, allamahu sallallahu alaihi wasallam ay yaqula Allahumma inni zalamtu nafsi zulman kathira wa la yaghfiru dhunuba illa anta faghfir li maghfiratan min indik warhamni innaka antal ghafurur rahim. Fa kaifa sya'nu biman huwa dunahu. Wa indama sa'alat ummul mu'minin Aisyatu radhiyallahu anha an qawlihi ta'ala, walladhina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajila annahum ila rabbihim raji'un, qalat ahumul ladhina yashrabuna al-khamra wa yasriqun. Qala sallallahu alaihi wasallam, la ya bintas siddiqi walakinnahum alladhina yasumuna wa yusalluna wa yatasaddaquna wa hum yakhafuna alla taqabbala minhum. Wa qala Abdullah ya khafun alla tuqbala min alla taqabbala minhu. Terus wa qala Abdullah ibn Abi Mulaikah rahimahullah, adraktu aktsara min 30 sahabiyan kulluhum yakhafun nifaqa ala nafsihi. Wa qala al-Hasan al-Basri rahimahullah, al-mu'minu jama'a ihsanan wa syafaqatan, wa munafiqu jama'a isa'atan wa amnan. Thumma tala al-hasanu inna ladhina hum min khasyati rabbihim mushfiqun. Baik. Ini kaidah ke-9, ya. Sebelum nanti masuk ke kaidah terakhir. ada 10. Tabarakallahu fik. Yaitu al-hadar minal ujub wal iqtirar bin nafs. Waspada dari sikap ujub dan tertipu dengan diri sendiri. Ini penyakit orang yang udah ibadah itu ujub. Kalau orang yang belum ibadah, apa yang mau diujubkan? Ya. Dia enggak ibadah, dia enggak ada ujub. Dia kena penyakit lain, tentunya bukannya maknanya dia bebas dari penyakit hati. Ya penyakit lain, orang enggak sholat itu ngeri lagi, kufur bahkan. Nah, orang yang sudah sholat itu ngeri juga. Ini rintangannya. Makanya Al-Imam Abdullah bin Mubarak menyatakan, "Wala a'lamu fil musallin syai'an syarran" ya syai'an syarr minal ujub. Wala a'lamu fil musallin syai'an syarrun minal ujub. Saya enggak tahu ya ada perkara yang ada pada orang-orang yang sudah sholat, perkara tersebut yang lebih buruk daripada ujub. Artinya perkara ujub adalah perkara yang paling mengerikan, perkara yang paling buruk yang ada pada orang-orang yang sudah sholat. Tahibar kelebih. Ini dikatakan oleh Al-Imam Abdullah bin Mubarak. Ya. Al-Baihaqi membawakan riwayat ini di kitab beliau. Ya. Syu'abul Iman. Kemudian Syekh Abdul Razak membawakan firman Allah Ta'ala, "Fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu bimanit taqa." Maka janganlah engkau mensucikan diri kalian. Janganlah kalian mensucikan diri-diri kalian. Allah yang paling mengetahui, ya, siapa di antara kalian yang paling bertakwa. Ya. Jangan ujub. Dapat hadiah dikit, rezeki anak soleh. Sudah merasa diri kita soleh kah? Kita masih banyak salah. Ya. Soleh kita ini belum tentu diterima juga. Taib. Ya. Dan ini ya membinasakan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Salasun muhlikat." Ada tiga hal yang membinasakan. Syuhun muta, sikap pelit yang ditaati, dituruti. Wahawan muttaba, ya. Hawa nafsu yang muttaba yang diikuti. Wa ijabul mar'i bi nafsihi. Dan seseorang ujub terhadap diri sendiri. Ya. Naam. Tabarakallahu fikum. Kemudian fanaha, maka ya ma fanahallahu, maka Allah Subhanahu wa taala melarang azza wajal an madin nafs, ya, dari memuji diri sendiri. Bima yadulu ala zakatiha wa salahiha. Ya. Baik. Ya Allah Subhanahu wa taala melarang seorang hamba memuji diri sendiri dengan hal-hal yang menunjukkan akan ya kesucian diri dia, wasolahiha, kebaikan diri dia, enggak boleh. Ya. Baik ujub secara ya sorohah, secara terang-terangan maupun pakai isyarat-isyarat. Pakai isyarat-isyarat yang mengesankan kita adalah orang yang soleh, orang yang hebat, orang yang ini yang itu. Ya, ibadah kita ini belum tentu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu aja deh. Taruhlah kita udah ibadah. Ya, ini dia persoalan ibadah kita belum tentu diterima. Kata ya Ibnu Aun, salah seorang salaf, ya, "La tasik bikasratil amal." Janganlah Anda kepedean, terlalu percaya diri dengan banyaknya amal yang Anda kerjakan, apalagi sedikit. Ya, dan ibadah kita dibanding dengan salaf sangat-sangat sedikit. Ya. Janganlah Anda terlalu percaya diri dengan amal yang Anda kerjakan. Fa innaka la tadri, karena Anda enggak tahu. Ayuk bala minka amla, apakah amal itu diterima atau enggak? Ya. Bahkan siapa yang yakin satu sujud dia sudah pasti diterima oleh Allah? Siapa yang yakin? Ada enggak pengumuman dari langit? Herlin, sujudmu yang kemarin diterima. Bersyukurlah. Ada enggak kayak gitu? Enggak ada. Selevel Abu Darda radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, "Demi Allah, ya, seandainya aku tahu satu sujudku diterima oleh Allah, ya, ahabu ilayya minad dunya wa ma fiha. Itu lebih saya sukai daripada aku diberikan dunia dan seisinya." Seandainya ada pengumuman satu sujud Abu Darda. Abu Darda sahabat yang Abu Darda masih hidup, turun ayat wassabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansor. Abu Darda masuk enggak? Dan orang-orang yang terdahulu masuk Islam dari kalangan muhajirin Mekah dan ansor Madinah, Abu Darda masuk? Masuk. Walladzina tabawum bihsan, dan yang siapa saja yang mengikuti mereka dengan baik, Abu Darda masuk di ayat radiyallahu anhum, Allah meridhoi mereka. Abu Darda masuk enggak? Masuk. Ternyata Abu Darda khawatir jangan-jangan satu sujudnya saja tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu memang mesti begitu. Ya. Nabi aja doa tiap pagi, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban, apa? Wa amalan mutaqabbala. Minta amal diterima. Selepas ibadah itu bukannya alhamdulillah diterima nih, siap-siap deh besok kapling di surga kita. Enggak kayak gitu. Nabi selepas habis salat apa dalam hadis surat Muslim? Istighfar, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Nabi dakwah nih, dakwah nih Nabi. Kita ini Islam ya atas jasa Nabi. Dakwah dulu enggak ada yang menerima dakwah Nabi. Sampai diterima, dimulai dari yang dikit-dikit dulu terima oleh keluarganya, oleh Khadijah putri-putrinya, Fatimah dan apa, oleh adik sepupunya Ali, oleh temannya Abu Bakar Siddiq, sedikit oleh budak Bilal, orang nolak semua. Sampai akhirnya Madinah Islam, Malik lagi ke Mekah Islam, menyebar sahabat Islam seluruh jazirah Arab. Sampai kita ini di negeri Hindia Belanda ini, tahu negerinya apa ini namanya dulu, kita bisa berislam. Ya, ketika itu orang-orang berbondong-bondong masuk Islam, Nabi masih hidup di Fathul Mekah. Allah turunkan ayat, idza jaa nasrullahi wal fath. Apabila datang kemenangan dan pertolongan Allah kepada engkau wahai Nabi. Wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Engkau melihat orang-orang masuk ke dalam agama Allah secara berbondong-bondong. Apa kata Allah? Apakah Allah mengapresiasi, bergembiralah engkau wahai Nabi? Dakwahmu itu sudah berhasil? Enggak. Apa perintah Allah? Fasabbih bihamdika wastaghfirhu. Disuruh bertasbih, suruh istighfar. Suruh bertasbih, suruh istighfar. Innahu kana tawwaba. Allah Maha menerima taubat. Ajib ya. Kita ibadah, ternyata Allah malah perintahkan kita istighfar. Habis salat, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Suruh istighfar tiga kali. Tiga kali bukan sekali, tiga kali. Ya, istighfar. Ya, paham ke sini? Maknanya apa? Kita ini penuh kekurangan ibadah kita ini. Dan jangan pede, ibadah kita pasti diterima. Seorang mukmin mesti berjalan di kehidupan di dunia ini dengan dua sayap, sebagaimana seekor burung terbang dengan dua kepakan sayap. Satu sayap mana aja enggak ada pada dirinya, itu layaknya seekor burung yang satu sayapnya cacat. Dia akan binasa, mati, diterkam oleh binatang pemangsa. Enggak dapat terbang. Apa dua kepakan sayap yang ada pada seorang mukmin? Al-khauf war-raja. Apa itu al-khauf? Perasaan takut jangan-jangan tidak diterima ibadahnya. War-raja, apa itu raja? Harap, berharap agar ibadahnya diterima. Jangan hanya raja, jangan hanya khauf. Siapa yang beribadah kepada Allah dengan khauf saja, dia menyerupai khawarij. Siapa yang beribadah kepada Allah dengan raja saja, dia menyerupai murji'ah. Siapa yang beribadah pada Allah dengan mengandalkan mahabbah, kecintaan saja, itu ibadahnya orang sufi. Maka ahlus sunnati wal jamaah menggabungkan tiga hal ini. Beribadah pada Allah dengan mahabbah, kecintaan pada Allah, pengagungan. Dengan penuh khauf, takut pada Allah. Raja, berharap pada Allah. Maka itulah ahlus sunnati wal jamaati. Tahibar kalabikum. Nah, mana lagi tadi? Lianna taqwa mahaluha al-qalbu, karena takwa itu tempatnya di hati. Ya, Nabi SAW menyatakan at-taqwa hahuna, sambil menunjuk ke sadar, dada beliau. Takwa itu di sini, di dalam hati. Ya, ketakwaan yang hakiki. Lahiriyah, batiniyah. Lahiriyah, nam, kita sholat berjamaah. Dan gak bukan jadi dalil ya. Takwa kan di hati, ya udah saya gak perlu sholat berjamaah. Yang penting kan hatinya. Oh itu udah menunjukkan bukan takwa. Karena kalau takwa itu dia sholat, yang wanitanya tutup aurat, itu takwa. Yang penting hatinya, tapi gak mau sholat, gak mau pakai jilbab. Ya, ini menunjukkan hatinya jelek. Ya, hatinya jelek. Kalau hati yang baik, menerima perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, namun takwa yang hakiki, yang lahiriyah, batiniyah itu saleh. Nah, itu batiniyahnya di kalbu. Allahu azza wa jalla huwa a'lamu biman hasalat minhu taqwa. Allah yang paling tahu siapa yang sudah ada pada ketakwaan pada orang tersebut. Li anna hadzal madha li nafsi sababun lidukhulil ujub 'alaiha. Karena pujian terhadap diri sendiri itulah sebab masuknya seorang ke dalam ujub. Wa sababun liriya, sebab seorang itu riya dia, ingin dilihat amalan dia. Alladhi huwa muhbitun lil a'mal. Yang itu semua merupakan penghancur amal dia. Allah musta'an. Wal mu'minu mahma ijtahada fi fi'lis salihat. Dan seorang mukmin mahma ijtahada, semaksimal apa ya, sekeras apa usaha dia dalam perbuatan amal-amal soleh dia, wajtinabil muharramat ya, dan semaksimal apapun dia menjauhi hal-hal yang diharamkan, fa innahu la yazalu muqassiran ya, tetap aja dia muqassir, lalai. Wa zaliman li nafsihi, dia zalim terhadap dirinya sendiri. Ya, wa idza kana Abu Bakrin As-Siddiqu hadhihi al-ummah, Siddiqu hadhihi al-ummati. Apabila Abu Bakar Siddiq, yang beliau adalah siddiqnya umat ini, wa khairun nas ba'dal anbiya, yang Abu Bakar ini adalah sebaik-baik manusia setelah para nabi, lamma sa'ala an-nabiyya, tatkala beliau meminta kepada nabi sallallahu alaihi wasallam ayu allimahu, agar nabi mengajarkan ya kepada beliau doaan, sebuah doa ya Allah bihi, yang dengan doa tersebut ia berdoa pada Allah fi salatihi, dalam salatnya. Allamahu annabiyyu sallallahu alaihi wasallam, nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada Abu Bakar ayakula, agar Abu Bakar mengucapkan doa, Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsiran. Subhanallah, Abu Bakar itu manusia terbaik setelah nabi dan rasul ya, yang Jibril aja kirim salam ke Abu Bakar, la ilaha illallah. Jibril kirim salam ke Abu Bakar, la ilaha illallah. Ternyata nabi mengajarkan doa kepada Abu Bakar apa? Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira. Ya Allah, aku telah menzalimi diriku dengan sangat banyak. Wala yaghfiru dzunuba illa anta. Tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau ya Allah. Faghfirli maghfiratan min indik, maka ampunilah aku dengan ampunan dari dirimu. Warhamni, rahmatilah aku. Innaka antal ghafurur rahim, Engkau maha pengampun lagi maha penyayang. Fa kaifa sya'nu biman huwa duna. Nah, gimana coba dengan orang yang statusnya di bawah Abu Bakar? Abu Bakar aja diminta pada nabi doa, diajari pada nabi, Allahumma inni zalamtu nafsi. Apa tadi kata nabi? Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsiran. Ya Allah ampun, ya Allah, aku telah menzalimi diriku dengan kezaliman yang sangat banyak. Nabi Adam alaihissalam bikin dosa di mana dosa Nabi Adam? Di dunia. Apa yang telah sampai riwayat kepada kita? Nabi Adam bikin dosa di dunia apa di mana? Di surga. Ya. Tayyib. Jangan makan syajarah, sesuatu dari pohon yang dilarang. Bisikan iblis, akhirnya Hawa istrinya tergoda oleh iblis. Adam gak mau, tapi kata Hawa, udahlah bang, gitu. Ayolah, makan aja. Dimakan sama Adam. Tanggallah pakaian Adam, istrinya juga. Pertanda telah melanggar dosa. Di mana itu? Di surga. Nyesalnya di mana? Dunia akhirat. Di surga nyesel. Waktu itu surga yang awal. Di dunia nyesel. Di akhirat pun masih takut. Orang-orang datang minta syafaatul uzma kepada Nabi Adam. Ya Adam, innaka antal bashar, wahai Adam, kau ini bapak manusia, berikan syafaat pada kami. Enggak. Adam masih ingat dosanya yang dulu, nafsi-nafsi. Masih ingat dosanya yang dulu. Padahal dosanya berapa? Satu. Di dunia Adam terus berdoa, Rabbana zalamna. Wahai Rabb kami, kami telah menzalimi diri kami sendiri. Anfusana, menzalimi diri kamu sendiri. Wa illam taghfir lana, kalau engkau tidak mengampuni kami. Wa tarhamna, dan engkau tidak merahmati kami. Lanakunanna minal khasirin, maka tentulah kami menjadi orang-orang yang merugi. Ya. Nabi Adam bikin dosa berapa? Satu ya. Penyesalannya demikian di surga juga, di dunia dan di akhirat. La ilaha illallah. Ya. Wa indama sa'alat ummul mu'minina Aisyata an qaulillahi ta'ala. Dan ketika Ummul Mukminin Sa'alat, itu Ummul Mukminin Aisyah, bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang firman Allah, "Wal ladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilah." Dan orang-orang yang telah memberikan ibadah dari apa yang mereka berikan, sementara kalbu mereka wajilah. Ya, dipenuhi rasa takut. Annahum ila rabbihim raji'un, bahwa mereka akan kembali kepada Rabb mereka. Faqalat, maka Aisyah bertanya, "Ahumul ladzina yashrabuna khamr wa yasriqun?" Wahai Rasul, apakah mereka ini para peminum khamr, ya, dan para pencuri? Kok setelah mereka beramal, mereka takut? Qala la ya bintas Siddiq, kata Nabi. Enggak, wahai, tidak demikian, wahai putri Siddiq. Lakinnahum humul, lakinnahumul ladina yasumunu yusallun. Mereka itu orang yang sholat. Puasa sholat. Wa tasaddaqun, bersedekah. Wahum yakhafuna ala yataqab, alla taqabbala minum. Namun mereka takut, khawatir Allah tidak menerima amal pun, amal dari mereka. Wa qala Abdullah bin Mulaikah, Abdullah bin Mulaikah mengatakan, adraktu aktsara salasina sahabiyan kulluhum yakhafuna nifaq, kulluhum yakhafun nifaqa ala nafsi. Aku, kata Abdullah bin Mulaikah, salah seorang tabi'in, aku telah berjumpa lebih dari 30 orang sahabat, semuanya mengkhawatirkan, takut dirinya terkena penyakit kemunafikan. Qala Al-Hasan Al-Basri Al-Mu'minu jama'a ihsanan wa syafaqatan. Ya, kata Al-Hasan Al-Basri, seorang mukmin itu ialah dialah yang menghimpun, menggabungkan antara kebaikan dan syafaqah, kasih sayang. Sementara munafik, ya, jama'a isaatan wa amdan. Sedangkan munafik itu ialah orang yang menggabungkan antara keburukan dan rasa aman. Sudah melakukan keburukan, dia merasa aman dari azab Allah. Tsumma tala Al-Hasanu, kemudian Al-Hasan Al-Basri membacakan ayat, innal ladzina hum min khasyati rabbihim, ya, musyfiqun. Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang sangat berhati-hati karena takut akan azab Rabb mereka. Baik. Ya. Masih ada ya? Sudah, selesai kan? Tinggal kaidah ke-10. Ya, kaidah ke-10 nanti aja besok lah ya. Eh, hari apa? Hari Senin berarti ya. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.